Saya tidak mengatakan, tidak meremehkan. Saya cuma ingin mengatakan, kalau Anda tidak mengerti tanah, Anda tidak mengerti ketinggian. Ketinggian itu diukur dari. Kalau Anda tidak mengerti tanah, Anda mengerti, kalau Anda tidak bisa menghayati uang 5.000 perak, Anda tidak bisa merasakan dasarnya uang 10.000 perak. Benar enggak? Kalau Anda standarnya 100.000, 100.000 ya enggak terasa. Apa mana 10.000 kok remeno? Nek standarmu 10.000 ya Allah, 10.000 ya Allah. Duwe 10.000 iki pecel cek rong bungkus iki. Itu uang 100.000 kan jadi luar biasa. Jadi Anda standarnya jangan naik-naik amat kalau soal materi. Gitu loh. Sebab untuk mengukur berapa tinggimu dari tanah. Makanya Pak Habibie dulu kalah berdebat sama santri di Madura. Sing wis krungu aja ngandani sing gurung krungu. Sing gurung krungu aja arek takon nang sing wis krungu. Aku tak ngandani sing gurung-gurung krungu iku ya. Jadi Pak Habibie kunjungan ke Madura sebagai wakil presiden dan di sana disambut orang Madura itu kaliber besar, kaliber tinggi. Kalau orang Madura naik haji tidak hanya menuju Allah tapi ngelirik-lirik wesi. Endi sing iso dijupuk iki ngono nek wong Madura iku macam-macam kaliber. Nalurinya dahsyat, ya ta? Jadi orang Madura santri bikin tiang bendera merah putih tinggi sekali, padahal sambil mengejek Pak Habibie lah ndek. Jadi Pak Habibie ngene iki. Pak Habibie rotok tersinggung, rotok, "Eh, sini kau." Bahasa Pare-Pare, di orang Pare-Pare aslinya. Sini kau. Ini berapa ini tingginya? Santri Madura ditakoni berapa tinggi. Santri Madura tidak suka ngomong. Santri Madura itu kerja. Begitu ditanya ini berapa tingginya, langsung mencolot menek. Bet. Mentiung-mentiung ini. What is mentiung in English? Anybody knows what is mentiung in English language? Mentiung. Wes iki iso cuklek tiba Habibie mergo wedi lho iki ngene-ngene iki. Santrine but koyo bajing ngene iki, koyo bedhas ngene iki. Turun kau. Ya akhire mudhun melorot srot. Untuk apa kau naik? Lho katanya saya suruh ngukur berapa tingginya. Kau sekolah lah kau. Ini tidak usah kau ukur dengan naik. Kau rebahkan itu tiang kamu ukur, yaitu tingginya. Loh, Pak Habibie bagaimana sampean? Kalau saya rebahkan, yang saya ukur bukan tingginya tapi panjangnya, Pak. Ini itu Pak Maduro. Sampean ini kelihatannya menteri tapi goblok sampean ini. Nggak ngerti bedanya tinggi sama panjang. Abibi bilang, sama saja. Panjang atau tinggi sama, asal benda yang kita ukur itu sama. Ya beda, Pak. Kalau tinggi itu untuk orang hidup, panjang untuk orang mati, Pak. Berarti Pak Abibi menganggap mati sama hidup itu sama. Nggak sama, Pak. Boleh saya bilang, Wakil Presiden B.J. Habibie panjang badannya. Tidak boleh. Oke ya. Weh, sekarang gini. Sekarang mudah-mudahan ini semua dikembalikan ke tadi ya, pusaka ya. Salah satu contoh pusaka, wes. Saya tanya, jilbabmu ini kalau terpaksa digawe wadah jajan-jajan gue mulai nuku pecok oleh. Loh. Kepeksa lho iki kanok jalan lain. Oleh taga. Oke. Nek taplak. Taplak meja oleh. Sajadah. Gak oleh. Oke, sajadah gak oleh, jebelmu gak oleh. Sarung. Lho oleh, cuman sing sarungan terus ya apa? Masalahnya. Lah sarungnya dicopot digawe manuh lho. Lah kok situ gak kok wadahi iku sing situ iku. Itu ya. Oke. Sekarang saya tanya. Ini diwadahi plastik, gitu, diwadahi tas. kalau bendera merah putih saya turunkan, saya ambil, tak gawe madai juwet. Bukan hanya tidak boleh, kira-kira apa akibatnya kalau kamu pakai bendera merah putih untuk wadah? Akibatnya apa? Kiri kananmu marah apa tidak? Kepala direktur marah apa tidak? Tetangga marah apa tidak? Kenapa marah? Karena merah putih adalah pusaka. Bukan merahnya, bukan putihnya, bukan kainnya. Tapi kesepakatan bahwa merah putih itu adalah lambang kehormatan kita, betul enggak? Bukan kainnya loh, nek kainnya. Oke. Warna abang ya oke. Ono wong Arab tuku karo abang. Wabah. Terus sarungan. Mulih. Wis selak kepengin dudu bojone Aziza, Aziza. Saya beli celana merah ya Aziza. Merah. Mar ngono, wah numpak sepeda ngebut, duadak kudu ngising. Wah kira sepeda dibuak melayu nang kali, tuku pocet ngising, suwale lali di gawe melayu. Jadi sarungan tok suwale kari ndek kali. Tapi wis kadung gatel yo apa carane bojoku, cek eroh aku iki tuku warna tuku apa? Celana abang, begitu sepeda ngarepe halaman rumah dibuak langsung, Aziza, Aziza, merah kan Aziza, merah, padahal owireng. Kulaan, kulaan arek-arek. Oh alah, enggak arek-arek praktek ini. Merah kan? Ya sing ngene iki aja digawe ya rek ya iki cek seneng atimu ya. Cek tak dongakno kabeh bismillah insyaallah. Anda semua tak lihat saya tidak menemukan aura apapun yang negatif di sini, gitu ya. Insyaallah ono jenenge aura ta? Artinya saya tidak menemukan apa-apa yang mengkhawatirkan. Ya, mudah-mudahan Anda istiqomah dengan semua ini. Oke. Sekarang saya tanya, wis jam piro iki, Mas Joko? Oh, masih ada waktu. 9:30, Pak ya. Masih ada waktu ini, Pak. Ya. Sampai di sini sebelum saya kasih lagu ada yang direspon Bapak. Kalau saya ada salah diingetin, kurang cocok diingetin. Atau kita nikmati aja. Kita nikmati aja ya. Pusaka lo ya. Ingat ya, pokoknya jangan hidup tanpa pusaka. Contohnya, benderamu. Makanya saya contohkan keris tadi. Bapakmu itu pusaka atau tidak dalam hidupmu? Kakekmu. Namanya sakral enggak bagimu? Upamanya namanya siapa? Upamanya jenenge Bahruddin. Nama kakekmu siapa? Bahruddin. Gitu ya. Kata Bahruddin itu begitu sakral. Karena itu kakekmu yang kamu cintai. Terus ada orang liwat. Din, brako, din. Oh, brako, brako, din. Ya apa kan? Kan mesti jenjing-jenjing sewek. Kan kok pantemi ya bang? Iya. Jadi ngerti sekarang. Ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kamu simpan baik-baik. Kamu hormati sedemikian rupa. Dan malam ini misinya sederhana. Anda kuliah S2, S3 untuk mendapatkan sesuatu yang sakral bagi hidupmu. Sesuatu yang sangat kamu hormati. Sesuatu yang kamu tempuh tidak dengan main-main. Tidak dengan nyontek. Tidak dengan bohong. Tidak dengan apapun saja yang negatif. Gitu ya? Jelas ya? Berani? Janji? Sip ya? Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda nanti di mana-mana tidak bangga. Gitu loh. Jadi Anda akan bikin keris nih sekarang ceritanya di sini ya. Akan bikin keris meskipun maksudnya adalah makna pusakanya. Karena sekarang kata pusaka sudah tidak dimengerti orang lagi. Orang sudah tidak ngerti bahwa kalau kamu jadi misalnya di Jogja kalau kamu gubernur itu kamu pemegang pedang, tapi kalau kamu raja Jogja itu kamu pemegang keris. Sultan sendiri sering lupa bahwa keris itu lebih tinggi daripada pedang. Gitu loh. Teman-teman kalian ya. Oke, sekarang saya kasih lagu suara putri apa putra? Wedok talanang. Putri ya. Putri. Mbak Nia ya, Mbak Nia, Mbak Nia apa Mbak Nia lagu ini Mbak Nia sing. Kiai Kanjeng ini menurut Anda ini pedang apa? Lah nek keris tok ya gak mangan arek-arek. Ya ana pedange titik-titik, ana pacule titik-titik gitu ya. Tadi sudah kita katakan kalau orang punya keris pasti dia juga punya pedang dan cangkul. Tapi kalau Anda hanya cari cangkul, Anda belum tentu punya pedang, belum tentu punya keris. Maka kita kuliah di sini ini untuk mencari keris. Jelas ya? Oke, lagu apa ya? Mbak Yuli mana? Ada ya? Oke. Ajining Urip. Oke, Ajining Urip ya. Saya kasih lagu yang kontras-kontras. Sekarang saya dengan Mbak Nia agak solawat, agak tembang, agak pujian, agak ndeso sithik. Nuansa-nuansanya nuansa tradisi. Nanti setelah itu saya kasih Mas Doni yang nuansanya singgak-gak. Ini Mas Doni ini yang bagian tato, pokoknya nek urip jadi seksi tato, awake tato kabeh. Seksi gendo ya, ini gendo. Kalau Mas Imam ini ganteng, yang paling ganteng di KM tapi ganteng deh so. Oke, Mbak Yuli, lainnya nemenin, lainnya berdiri menemani, menemani. Yuk. illallah.